Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Selasa, malam Rabu 10 Rajab 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi mengkaji kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah. Pembahasan yang keempat, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa ketika tahun ke-13 dari kenabian, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih berada di kota Mekah, kemudian terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Dan pada baiat Aqabah yang kedua tersebut, maka setelah itu banyaklah orang-orang yang masuk dalam agama Islam di kota Madinah. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan mulai saat itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berhijrah ke kota Madinah. Berduyun-duyun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berhijrah ke kota Madinah. Bahkan yang sudah berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, pun akhirnya kembali lagi ke kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah 2 bulan dari baiat Aqabah yang kedua, maka beliau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah dan ditemani oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ketika tidak tersisa dari yang ada dari kaum muslimin di kota Mekah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar kemampuannya. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul membuat sebuah persengkokolan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar kemampuannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberitahukan akan makar orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar ingin membunuh engkau ataupun mengurung engkau di dalam rumah ataupun mengusir engkau dari kota Mekah, dan mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar dan tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan ketika berhijrah ke kota Madinah ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah beliau pergi ke selatan. Padahal kalau orang ingin pergi dari kota Mekah ke kota Madinah, maka perginya ke utara. Tapi ini malah pergi ke selatan. Ini sebuah pengecohan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sudah kita jelaskan juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq, atau lebih tepatnya bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baik dengan dirinya, nyawanya, hartanya, bahkan anak-anaknya, bahkan budak-budaknya. Anak beliau Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq senantiasa menjadi pembawa berita yang memberitahukan tentang orang-orang kafir Quraisy yang mereka lakukan dan mereka musyawarahkan di kota Mekah. Dibawa kabarnya oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal 3 hari di Goa Thawr. Di goa yang ada di Gunung Thawr. Aisyah radhiyallahu anha dan juga Asma radhiyallahu anha, keduanya adalah anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq, pun tidak ketinggalan untuk menolong hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bergantian memberikan makanan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang berada di goa. Kemudian Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, yaitu budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga memiliki andil untuk berkorban saat berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Buhairah, Fuhairah radhiyallahu anhu, beliau menggembalakan kambing-kambing dan menggembalakan kambing pada bekas jejak yang dilalui oleh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tidak diketahui bekas Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang bolak-balik dari goa Mekah, Mekah ke goa, goa ke Mekah, yang jarak antara Mekah dengan Jabal Thaur, Gunung Thaur, itu 4 kilo. Maka ini semua perjuangan. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di goa tersebut selama 3 hari 3 malam. Dan sudah kita ceritakan apa yang terjadi pada goa, kemudian sudah kita ceritakan juga bagaimana akhirnya orang-orang musyrik kafir Quraisy mereka mendapati goa tersebut, tetapi tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam goa tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan, dan di tengah-tengah perjalanan mendapati beberapa kejadian yang sudah kita ceritakan. Di antaranya kejadian Suraqah ibn Malik, yang mana Suraqah ibn Malik beliau ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kudanya tidak mau berjalan. Kemudian juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq di tengah perjalanan beliau mendapati seorang pemuda yang menggembalakan kambing. Kemudian juga mendapati Ummu Ba'bat yang menggembalakan, yang mempunyai kambing. Dua-duanya mereka ini melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing yang asalnya tidak bersusu maka dipegang puting susunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mengeluarkan air susu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita sudah menjelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah dan disambut oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan beberapa pelajaran. Kalau yang mempunyai kitabnya, kita baca dari halaman 279 beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu sekitar ada 13 pelajaran dan hikmah yang sudah kita pelajari. Hikmah dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada isyaratnya di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu yang pertama kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah adalah merupakan ibadah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah merupakan ibadah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tempatnya, waktunya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hijrah tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang sudah kita pelajari juga, bahwa hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi, ya. Akan tetapi hijrah ke Madinah adalah berkaitan dengan sebuah akidah yang mereka yakini, bahwa kaum muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan tanah air, meninggalkan kerabat, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta benda, itu adalah bukan untuk rekreasi, tetapi untuk benar-benar meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga pelajarannya. Yang keempat, pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita tidak ada pilihan tatkala diperintahkan untuk sebuah perintah dalam agama. Seperti misalkan perintah berhijrah, meninggalkan anak, istri, harta, benda, tanah, kelahiran, karib, kerabat. Maka pada saat itu bagi orang beriman tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan apabila seseorang sudah ada perintah, kemudian dia menyelisih perintah tersebut, maka hati-hati, dikhawatirkan dia akan mendapatkan musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Nah, ini pelajaran yang keempat, bahwa apabila ada perintah dalam agama, maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak taat, maka diancam siksa di dunia dan siksa di akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima, kisah hijrah ini mengandung keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Ya, dari sahabat-sahabatnya beliaulah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan ini tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak ada yang lebih mulia di dalam umat ini dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, tidak boleh kita berlebihan mengkultuskan, memuliakan seseorang. Karena kita terhadap Abu Bakar As-Siddiq saja tidak diperbolehkan untuk memuliakan berlebihan. Apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apalagi di zaman sekarang, ya, akibat adanya sosial media, Facebook, Instagram, maka seakan-akan ada orang yang lebih mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikultuskan, dimuliakan lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran kelima dari hijrah adalah bahwa kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq di dalam kisah hijrah yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, karena hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Kemudian di dalam kisah hijrah ini yang keenam, terdapat pelajaran juga tentang kemuliaan dan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar di malam hari, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di kasur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai selimut yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu sifat keberanian yang dimiliki oleh seorang pemuda menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrah ini yang sudah kita pelajari, yaitu yang ketujuh, bahwa orang tua yang didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya lebih muda dibandingkan mertuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bagaimana orang tua dimuliakan, dan itu adalah salah satu syariat Islam yang mulia. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi orang yang kecil umurnya dari kita dan tidak memuliakan orang yang tua umurnya dari kita. Kemudian pelajaran yang ke-8 yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu dan di dalam rumah tersebut terdapat perempuan, maka beliau meminta izin untuk bisa masuk. Ini termasuk dari adab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu ke rumah orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meminta izin. Kenapa? Karena di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-9 yaitu bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tinggal di rumah, dan salah satu tugas Ali bin Abi Thalib adalah memberikan amanah-amanah yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sangat terlihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang disebut dengan al-amin, yaitu sifat orang yang menjaga amanah. Meskipun bermusuhan dengan orang-orang kafir Quraisy, tetapi orang-orang kafir Quraisy mereka sebagian besar mempercayai bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amanah, menjaga amanahnya. Makanya mereka menitipkan barang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Ini adalah sebuah hal yang sangat bertentangan, bermusuhan tapi sangat mempercayai. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Meskipun mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi belum beriman. Mempercayai dalam perkara duniawi tapi belum berakidah yang benar. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, saya punya 2 unta lengkap dengan bekal di atasnya." Maka kata Rasulullah, "Aku akan membayar onta tersebut." Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh selalu menadah tangan, meminta. Meskipun itu untuk dalam urusan dakwah, tetapi hendaklah kita memberi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Saya membayar onta kamu tersebut." Ini agar beliau senantiasa mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, pahala yang sempurna. Contoh misalkan, ada orang yang di zaman sekarang, ada orang yang ingin diumrohkan oleh orang lain. Maka, baik saja dia menerima. Baik saja dia menerima. Akan tetapi tentunya dia mengumpulkan dengan uangnya, dengan keringatnya, itu lebih utama. Kalau orang memberi hadiah, maka baik saja dia menerima. Karena al-hadiyah la turad. Hadiah tidak boleh ditolak. Tetapi ketika dia mengumpulkan dengan uangnya, keringatnya, ya, maka ini lebih utama dibandingkan dia mengharap kebaikan orang lain. Nah, ini contoh saja. Dan tidak tercela orang diumrohkan oleh orang lain, tidak tercela. Ini contoh. Rasulullah SAW beliau tetap membayar unta tersebut agar pahalanya sempurna. Karena tidak mau beliau ingin, beliau tidak mau Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala dari hijrahnya. Maka Nabi Muhammad SAW ingin agar pahala hijrahnya sempurna. Meskipun ontanya disediakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau tetap membeli dan membayar onta tersebut. Yang ke-11, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdiam di goa di Gunung Thaur, maka orang-orang kafir Quraisy akhirnya sampai ke gunung tersebut dan berada di atas goa tersebut. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah, ke telapak kaki mereka, mereka akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut, sedih, menangis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan ya Abu Bakar As-Siddiq. Ma dhannuka bi tsnain? Allahu tsalitsuhuma." Janganlah engkau takut wahai Abu Bakar As-Siddiq. Sedih wahai Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimanakah menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan kekuatan iman. Pelajarannya ketika di dalam goa menunjukkan kepada kekuatan iman bahwa Allah yang akan menolongnya. Yang ke-12 yang sudah kita pelajari adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya, apabila kita sebagai seorang muslim dalam kesempitan, dalam kesulitan, maka ingatlah selalu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan kemenangan, jalan keluar, solusi dari permasalahan, problematika hidup yang kita hadapi di dunia ini. Dan ada perkataan menarik saya kemarin baca. Ada ayat yang berbunyi, ketika Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau kehilangan, yang pertama Nabi Yusuf alaihi salam, orang yang sangat, anak yang sangat beliau cintai. Kemudian setelah itu, yang kedua kehilangan Bunyamin alaihi salam, juga anak yang beliau sangat cintai. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau tidak putus asa. Tetapi beliau malah mengatakan, asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadaku kedua anakku tersebut seluruhnya. Dalam keadaan sudah terpisah lama dengan Yusuf alaihi salam, kemudian terpisah lagi dengan Bunyamin alaihi salam, ya, tetapi beliau tetap yakin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan mereka seluruhnya. Sebutkan ini dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 83. Maka semestinya seperti itu kita dalam kehidupan kita. Apabila kita punya asa, punya cita, punya angan-angan, terutama angan-angan yang baik, yang mungkin belum sampai kita mendapatkannya saat ini, maka kita senantiasa berkata, asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, optimis, innallaha yuhibbul fa'al, sesungguhnya Allah mencintai sikap optimis, kata baik. Ya, asa-asa yang, cita-cita yang belum kita dapatkan, yang kita angan-angankan, yang kita pikirkan keindahannya, belum dapat, maka jangan putus asa. Tetapi berkatalah sebagaimana perkataan Nabi Ya'qub alaihi salam, asallah an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah seorang muslim, ya, ketika kita ambil pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar Siddiq, menurut bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Selalu yakin dengan pertolongan Allah, selalu yakin dengan solusi dari Allah dan semisalnya. Nah, ini yang ke-12. Yang ke-13, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajarannya adalah bahwa orang-orang kafir sebenarnya lemah dia. Lemah dari beberapa sisi, dari kemanusiaannya dan dari tidak mendapatkannya mereka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin itu. Ya. Pelajaran yang ke-13 yaitu orang-orang kafir sebenarnya mereka ini adalah lemah karena mereka manusia terbatas. Buktinya apa? Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah berada di atas goa, yang di dalam goa tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan kelemahan mereka karena mereka manusia, tidak mengetahui mana sasaran. Yang kedua, karena mereka tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ke-13. Nah, pelajaran yang ke-14, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu ayat yang disebutkan dalam halaman 285, yaitu surah At-Taubah ayat 40. Nah, ini di dalam buku terjemahan yang mempunyai buku saya, buku seperti ini, ya. Maka ini ada kekeliruan mereka, penerjemah keliru, ya. Sebenarnya disebutkan bahwa faedah, hikmah, pelajaran yang ke-14 adalah dari ayat ini. Ya, ayat ini. Jadi bukan hikmah dan pelajaran, kalau Anda lihat dalam 286, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Nah, itu sebenarnya adalah nomor ke-14. Ya, nomor ke-14. Apa ayatnya? Yang tidak mempunyai kitab, dengarkan. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 40. Sudah ada? Nah, silakan ada. Perhatikan sekarang, kita akan mempelajari faedah yang ke-14 dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-14 yaitu disebutkan oleh penulis, yaitu ayat surat At-Taubah ayat 40. Saya bacakan ayatnya, perhatikan yang tidak mempunyai buku, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnain idz huma fil ghar idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Maksudnya, kalau seandainya kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tadi sudah saya sebutkan ada 3 opsi makar orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, mengikat Rasulullah di rumahnya sampai mati. Yang kedua, mengusirnya. Yang ketiga, membunuhnya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi adalah mereka melakukan makar dan Allah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sesuatu yang sangat, kalau kita sendiri itu melakukannya, sedih sekali. Itu Rasulullah SAW ketika pergi ke kota Madinah, di ambang batas kota Mekah, beliau berpaling. Kemudian beliau berkata, wallahi innaki la khairu ardhillah wa ahabbu ardhillah ilallah. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai kota Mekah, engkau adalah tanah yang paling terbaik di sisi Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau seandainya pendudukmu tidak mengeluarkan aku nih, saya aku tidak akan pernah keluar. Ini momen-momen yang sangat menyedihkan, yang sangat masuk ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Sedang dia salah seorang dari dua orang yang ketika keduanya berada dalam goa. Dia salah seorang dari dua orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam goa. Goa yang dimaksud adalah apa tadi? Goa di Gunung Thaur. Ya, kenapa disebut Thaur? Karena gunung itu dari ujung kanan ke ujung kirinya, kalau dilihat dari depan, itu seperti Thaur, kerbau. Dan gunungnya panjang 10 km. Naik ke atasnya sekitar 400, pokoknya 2,5 jam naik ke atas. Turunnya setengah jam, Benggulinding. Anehnya ada orang-orang naik ke atas itu ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya, tidak dianggap pahala ke atas sana, apalagi mengkhususkan sholat di atas sana. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setelah berhijrah, kemudian mereka berumrah sebanyak 4 kali, selama hidup beliau, beliau tidak pernah datang lagi ke Goa Thaur. Kita jauh-jauh dari Tanjung ke Goa Thaur. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di waktu itu dia berkata kepada temannya, dia di sini Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya Abu Bakar As-Siddiq, janganlah kamu berduka cita. Nah, nanti ini ada pelajaran. Kenapa sedih? Kenapa takut? Ya, bukankah tidak boleh takut? Nanti kita akan bahas ini. Sesungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad SAW dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Ini termasuk daripada hal-hal yang sulit dinalar oleh akal kita. Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentara yang tidak bisa dilihat bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada riwayat yang pernah kita pelajari, ada malaikat yang menutupinya. Meskipun riwayat tersebut dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi itu sebagai bukti bahwa ada riwayat yang menunjukkan ke sana. Dan Al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nanti akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka kalah. Nabi Muhammad SAW selamat sampai ke kota Madinah. Baik. Nah, dari ayat ini kita ambil pelajaran. Nah, di dalam buku terjemahan Anda halaman 286 yaitu nomor baru. Sebenarnya bukan nomor baru, tetapi dia adalah bagian dari faedah yang ke-14 ya, dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah dari ayat tadi ya, surat At-Taubah ayat 40. Yang pertama yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan. Ketika Allah berfirman illa tansuruhu. Jikalau kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Para ikhwah, menolong di sini memberikan kemenangan. Nah, pelajarannya adalah pemberian kemenangan. Sebagian orang memahami kemenangan bermacam-macam. Ada yang menganggap kemenangan dalam tanda dalam sama dengan sinonim dengan kesuksesan. Ada yang menganggap kemenangan atau kesuksesan adalah ketika dia mendapatkan harta yang banyak, melimpah ruah. Ada yang menganggap kemenangan atau kesuksesan adalah ketika dia menang di dalam pertandingan sepak bola, lomba. Ada lagi yang menganggap bahwa kemenangan adalah ketika seseorang mendapatkan harta dunia. Tetapi menurut Al-Quran, kemenangan dan kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika dia menang dan sukses di akhirat. Nah, ini dia. Ini pelajarannya dari ayat ini. Faqad nasarahullah. Sungguh Allah telah menolong mereka dan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kemenangan yang hakiki bagi seorang muslim adalah ketika dia menang, sukses di akhirat. Dengan cara jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah benar-benar sukses, menang. Maka tancapkan di dalam hati, kemenangan hakiki, kesuksesan hakiki berkaitan dengan kemenangan akhirat, bukan hanya dunia. Kawanmu punya rumah mega, mobil mewah, maka bukan kemenangan hakiki. Apa yang dibanggakan dari rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, yang akhirnya adalah kehancuran dan kematian. Apa yang bisa dibanggakan? Ya, gak bisa dibanggakan dengan ini. Pelajaran pertama dari ayat tadi. Pelajaran yang kedua dari ayat tadi yaitu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu," yang artinya jika kalian tidak menolongnya. Ini bukan Nabi Muhammad, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jika kalian tidak menolongnya. Ini bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Abu Bakar tidak masuk dalam ayat ini. Yang tidak mau menolong adalah manusia-manusia yang tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan nyawanya, hartanya, anaknya, budaknya. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah, dari ayat ini adalah bahwa kemenangan ada dua kemenangan. Ya, ketika Allah mengatakan faqad nasarahullah, sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka berdua, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemenangan ada dua. Yang pertama, kemenangan orang Islam ketika menginginkan musuhnya, yaitu dengan mewujudkan impian dan kehendak mereka atas musuh-musuhnya. Maksudnya apa? Kemenangan orang Islam ketika menginginkan musuhnya. Maksudnya, orang Muslim ingin bertemu dengan orang kafir agar memeranginya. Berperang di jalan Allah. Ini kemenangan yang pertama. Kalau seandainya berperang, maka kaum muslimin akan menang. Kemenangan yang kedua, orang yang lemah yang diincar oleh orang-orang kuat yang jahat, maka Allah menolongnya. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat, faqad nasarahullah. Orang lemah diincar oleh orang-orang yang kuat yang jahat, tetapi Allah menolong orang lemah tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak punya senjata, tidak punya pasukan, tidak punya kuda, tidak punya dan semisalnya. Tapi ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang ketiga dari ayat tadi. Pelajaran yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahwa beliau disebutkan dalam Al-Quran. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Idh huma fil ghar. Bagaimana ayatnya? Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnain. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan mereka dari rumah mereka, salah satu dari dua orang. Salah satu dari dua orang, disinilah Abu Bakar As-Siddiq disebutkan. Jadi ini menunjukkan keistimewaan. Karena disebutkan langsung di dalam apa? Al-Quran. Menunjukkan keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah ada orang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diceritakan langsung kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam bentuk pemuliaan. Dalam bentuk pemuliaan. Ya. Ini dan yang kedua, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Ini secara takdir kauni yang mana sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tidak ada yang seperti itu. Karena setelah itu tidak ada yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi untuk berhijrah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian, pelajaran yang selanjutnya dari ayat tadi yang kelima yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan." Janganlah engkau sedih. Ya, janganlah engkau sedih. Ini terdapat pelajaran di dalamnya bahwa kalau ada teman kita sedih, maka kita berhak dan wajib untuk menenangkannya. Contoh, kawan kita lagi sakit. Ah, insya Allah sembuh. Jangan pas sakit, kenapa ikam? Garing aku. Garing apa? Panas. 2 hari sudah. Kawanku dahulu panas 2 hari itu. Mati mbah itunya. Nah, ini tidak betul. Ya, saya ingat betul dulu waktu di Arab Saudi, waktu sering berkawan dengan orang-orang Arab. Saya kalau seandainya tidak masuk kantor, mereka telepon. Ahmad, Ishbik, kenapa engkau tidak masuk kantor? Ya, kata saya, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan secepatnya. Dia mengatakan, khairan insyaAllah, ma tashuf illa khair. Artinya, kata beliau, semoga baik. Kamu tidak akan melihat kecuali kebaikan. Ini kan senang kita. Ya, mungkin saat itu kita sembuh. Ini jangan ditakut-takuti. Orang sedang sedih, ya malah diberikan kebaikan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW gemetar, takut, khawatir ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Beliau mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Laqad khasyitu 'ala nafsi." Sungguh aku takut terhadap diriku. Jangan-jangan yang datang itu bukan Jibril alaihi salam, tetapi syaitan. Beliau takut, gemetar. Maka Khadijah mengatakan apa? Wallah ma yukhzikallahu abada. Kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Tidak sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Nah, ini akhlak seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut, ya, sedih, khawatir. Khawatirnya bukan khawatir kepada diri beliau, khawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkannya, "La tahzan." Ini akhlak seorang muslim. Ketika berkawan dengan kawan, maka kita menenangkan orang yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang resah, ya. Dan bukan malah dikorek-korek masalahnya. Ada apa gerang? Karena pas dikorek-korek, diceritakan kepada orang lain. Nah, ini tidak benar. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah, nah, ini juga pelajarannya tidak tepat dalam buku terjemahan Anda. Di halaman 287 itu kan ada angka 5. Nah, pada firman Allah di ayat yang akhir, di halaman akhir, itu nomor 6 sebenarnya. Ya, nomor 6. Ya. Pelajaran yang ke-6 yaitu ketika Allah berfirman, "Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya." Wallahu azizun hakim. Pelajarannya, para ikhwah, yaitu yang pertama, maka Allah menurunkan ketenangannya. Ketenangannya. Kepadanya. Allah menurunkan ketenangannya kepadanya. Maksudnya apa? kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terjadi khilaf di antara ulama bahwa Allah menurunkan ketenangannya atasnya. Atasnya di sini atas siapa? Atas Nabi Muhammad atau atas Abu Bakar? Yang takut siapa di situ? Abu Bakar. Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa Allah memberikan ketenangan kepada siapa? Abu Bakar. Karena yang takut pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan di sini. Kata takut di sini, nah ini yang saya kutip tadi. Takut di sini bukan takut yang tercela. Abu Bakar As-Siddiq ketika takut, ketika khawatir, sedih, bukan takut yang tercela. Ini persis seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Lut, ya, disebutkan tentang takutnya Nabi Ibrahim dalam surat Adz-Dzariyat ayat 28. Fa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Tetapi mereka tidak mau makan karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Nah, takut di sini bukan takut terhadap musuh Allah, bukan. Bukan takut kesyirikan, bukan. Nah, sama juga takutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bukan takut terhadap musuh, bukan. Bukan takut terhadap terbunuhnya dirinya, bukan. Tapi khawatir gitu. Khawatir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika beliau merasa takut. Maka disebutkan dalam surat Thaha ayat 67 sampai 68, fa aujasa fi nafsi khifata Musa qulna la takhaf innaka antal ala. Ketika orang-orang tukang sihir Firaun memberikan tongkatnya atau tali-tali kecilnya berubah menjadi ular-ular kecil yang ingin menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka fa'aujasa fi nafsi khifata Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Takut di sini bukan takut terhadap musuh Allah. Ingat itu. Tetapi takut di sini adalah khawatir. Nanti agama Allah tidak bisa ditolong. Khawatir. Ya, bukan berarti takut terhadap musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, faedah yang selanjutnya dari ayat ini yaitu dalam buku terjemahan Anda halaman 289 di situ ada nomor 6. Itu sebenarnya nomor 7. Nah, jadi pengarangnya ini agak beberapa kekeliruan ya, atau penerjemahnya maksud saya. Ada beberapa kekeliruan. Nomor 7 karena saya punya buku aslinya berbahasa Arab, tidak seperti yang dijelaskan oleh penerjemahnya. Taib. Padahal poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran menarik. Allah mengatakan fa anzalallahu sakinatah. Jadi kan ayatnya tadi berbunyi bagaimana? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai di situ fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah menurunkan ketenangannya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata-kata fa, maka, di sini terdapat pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya barang siapa yang yakin dan teguh dengan Allah, maka setelah itu Allah langsung akan memberikan jalan keluar, solusi. Nah, intinya kita kalau ada masalah bersandar kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan setelah itu memberikan jalan keluar. Sebagian manusia bersandar kepada harta, bersandar kepada dokter kalau sakit, bersandar kepada tim kerja, bersandar kepada planning kerja dan semisal, tidak bersandar kepada Allah. Maka akhirnya tidak ada solusi yang diberikan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila orang bersandar kepada Allah, maka fa di sini namanya fa ut-ta'qib, Artinya setelah usaha sandar, maka akan datang pertolongan dari Allah. Kenapa pertolongan tidak datang? Karena tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, nah, baru setelah itu, para ikhwah, setelah kita mempelajari faedah-faedah, ada 7 faedah dari ayat tadi, baru penulis menyebutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-15. Jadi buku, yang Anda mempunyai buku seperti ini, nomor 7 di sini, itu sebenarnya adalah nomor faedah yang ke-15. Paham ini para ikhwah? Ya. Jadi halaman 290 yang itu nomor 7 itu sebenarnya adalah pelajaran yang ke-15. Apa pelajarannya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perjuangan Rasulullah. Dilihat dari sisi mana? Di dalam goa selama berapa hari? 3 hari. Goa gimana, Pak? Gelap. Apalagi debu. Apalagi sempit. Apalagi pengap. Apalagi banyak binatang, hasyarat, semut-semut, mungkin ada kalajengking atau semisalnya. Tetapi itu semua adalah perjuangan untuk agama Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini terdapat pelajaran menarik. Orang di dalam goa, tetapi hatinya lapang. Sedangkan orang di dalam rumah yang lapang, yang nyaman, tetapi hatinya sempit. Itu menunjukkan bahwa bagi seorang beriman, kekayaan sebenarnya terletak pada hati. Laisal ghina an kathratil arb, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta. Rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk. Tetapi kekayaan ada pada hati. Dan ingat Pak, dunia tidak akan pernah selesai Anda kejar. Punya 1 mobil, ingin yang 2. Dengan berbagai macam alasan. Kayaknya anak bertambah, kita kan ada cukup nih semua mobil aja. Kayaknya kalau semobil, kena mun abah ada gawian, ngalih kita berpisah. Maka beli mobil yang 2. Beli mobil yang 3. Beli mobil yang 4. Dan semisal. Gak akan selesai. Sedangkan hati orang beriman tidak seperti itu. Hati orang beriman, dia senantiasa memandang kelapangan di dalam hatinya. Meskipun di tempat goa yang sempit, hatinya lapang. Selapang, seluas mata memandang. Kenapa? Karena yang dituju bukan akhirat, bukan dunia. Tetapi akhirat dia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadikan pelajaran seperti itu. Bahwa ketika Rasulullah SAW berada dalam goa tersebut, maka hati beliau tetap lapang. Kesempitan goa tidak mengurangi kelapangan hati beliau. Sama kalau seandainya orang beriman, meskipun rumahnya mungkin kontrak masih, ya, mungkin rumahnya sudah kontrak, kemudian seadanya, tetapi hatinya lapang. Dia berharap rumah yang kekal abadi. Maka saya pesan, jangan sampai miskin di dunia tetap dan juga menderita di akhirat. Ini rugi 2 kali. Ya. Coba bagaimana kita mungkin miskin di dunia, mungkin miskin di dunia, seadanya di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Jangan sampai 2-duanya menderita. Apalagi tujuan orang beriman bukan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Maksud mengingat kematian bukan hanya sekedar saya mati nanti, bukan. Tapi apa setelah hidup kematian? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Selalu seperti itu, Pak. Ada kawan kita mungkin lebih sukses dunianya dari kita. Ah, oh, enggak apa-apa. Enggak dibawa mati juga. Ah, enggak apa-apa. Bukan ukuran standar kemuliaan di sisi Allah. Sehingga kita tidak terlalu risau, galau dengan kesuksesan orang lain tentang dunia. Tetapi kita harus galau bagaimana, apakah kita bisa sukses di akhirat. Itu yang paling penting. Wallahi para ikhwah, kemuliaan dunia yang diingin-inginkan oleh, ada perkataan menarik, subhanallah. Ada angan-angan yang murahan. Dan ada angan-angan yang mahal. Angan-angan yang murahan, yaitu angan-angannya orang-orang yang melihat kekayaan Karun dan menginginkannya. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya laita lana mithla ma utiya Karun. Alangkah indahnya kalau kita memiliki seperti yang dimiliki oleh Karun. Ini angan-angan murahan. Kenapa saya sebut murahan? Meskipun Karun kekayaannya luar biasa. Kunci-kunci kekayaannya saja dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Kunci kekayaannya. Bukan murahan itu, Ustaz. Murahan. Kenapa? Karena setelah mati tidak dibawa. Angan murahan. Tapi orang angan-angan yang mahal, ketika orang mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini angan-angan yang mahal. Ya. Begitulah orang beriman semestinya. Maka para ikhwah, Goa Thawr terdapat pelajaran yang menarik dah bagi kita. Bahwa orang beriman meskipun di sempat yang sempit di dunia yang mungkin kumuh, tapi dia bercita-cita untuk masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kekal abadi di dalamnya, terdapat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ini para ikhwah. Taib, yang ke-16 dalam buku terjemahan nomor 8. Itu sebenarnya nomor 16. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yaitu permasalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, beliau mengupah Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit pada saat itu bukan orang Muslim, orang Nasrani. Berarti beliau mempekerjakan orang kafir. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini bolehnya seorang Muslim untuk mempekerjakan orang kafir, tapi bukan sebagai wali, pemimpin, ataupun bitonah, orang-orang terpercaya yang mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Tidak. Hanya sebatas, seperti misalkan disebutkan dalam buku terjemahan kita, ada dalam buku kita, seperti misalkan dalam perihal kedokteran, dalam perihal pembuatan celak, obat-obatan, dalam perihal penulisan, ilmu hisab, kemudian juga ilmu untuk mengetahui aib-aib cacat pada barang, atau yang semisalnya. Ini boleh dipekerjakan orang-orang kafir padanya. Kalau di zaman kita sekarang, seperti misalkan pembuatan jembatan, pembuatan jalan, kita pekerjakan dia. Ya, kita jadikan dia pesuruh. Kita bayar dia, boleh. Yang tidak boleh itu dijadikan sebagai wali, yaitu penolong, teman dekat, orang-orang terpercaya, bitonah. Orang-orang terpercaya enggak boleh. Yang mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa seseorang untuk melakukannya seperti itu. Riwayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan Abdullah bin Uraiqit yang kafir untuk sebagai penunjuk jalan ketika pergi dari Mekah, dari Gua Thawr ke Madinah, penunjuk jalan. Ini agak bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika itu beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang kafir ingin berjihad bersama Rasulullah. Ketika ditanya, apa tujuanmu berjihad bersamaku? Ingin dapat harta rampasan. Apakah kamu beriman? Oh tidak. Maka kata Rasulullah SAW, inni la asta'inu ala musyrik. Sesungguhnya aku tidak minta izin dengan orang musyrik. Aku tidak minta bantuan, maksudnya, kepada orang musyrik. Nah ini bagaimana menyatukannya? Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau mempekerjakan Abdullah bin Uraiqit. Tapi dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau dalam perang Badar waktu itu, beliau tidak mengatakan, aku tidak asta'inu bi musyrik. Farji' falan asta'ina bi musyrik. Pulang engkau, aku tidak akan minta tolong dengan orang musyrik. Bagaimana menyatukannya? Maka menyatukannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bahwa yang ini dalam perang. Dan itu bukan diupah. Sedangkan Abdullah bin Uraiqit adalah diupah. Nah, itu bedanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-17. Pelajaran selanjutnya, yang ke-17. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya adalah ketika Suraqah bin Malik, masih ingat ceritanya Suraqah bin Malik, ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dari setelah Gua Thawr pergi ke kota Madinah, di tengah jalan ada Suraqah bin Malik yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di sini adalah mengisi waktu baik ketika berdiri, duduk, berbaring, maka dengan berzikir. Zikirlah yang akan menolong seseorang. Ini terbukti Suraqah bin Malik, kudanya kakinya tertancap ke tanah, tidak bisa berlari. Ini zikir menolong seseorang di dalam keadaan-keadaan sempit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Artinya kenali Allah tatkala dalam keadaan lapang. Ya, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Maka jangan biarkan waktu terbuang percuma. Kita nyetir mobil jauh ya. Banjarmasin mulai agak macet. Ya, terutama kalau seandainya waktu keluar kerja, sore-sore, macet. Maka jangan biarkan terlewat begitu saja. Apalagi dilewatkan dengan mengumpat. Ah iya macet pulang. Umma bungul bangal nih. Kenapa lewat sini? Umma kederating, umma. Ya. Ini penyakit para supir. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berzikir, bawa berzikir, istighfar. Bawa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Empat ucapan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, wallahu akbar. Kalimat yang apabila diucapkan maka akan menghapuskan dosa meskipun dosanya seperti buih di lautan. La ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-18. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang ke-18. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Pelajarannya adalah bahwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah saat ini tidak ada lagi. Kenapa? Karena kota Mekah sekarang sudah menjadi Darul Islam. Darul Islam, yaitu kampung keislaman. Setelah penaklukan kota Mekah pada tahun keberapa? Ke-7 Hijriah. Penaklukan kota Mekah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Maka pada saat itu tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, enggak ada. Ini pelajaran yang ke-18. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-19 yaitu tetapi hijrah tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Hukum berhijrah tidak akan pernah terputus. Adapun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sudah selesai. Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Adapun hukum berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam masih akan tetap sampai hari kiamat. Ya, ini pelajaran yang ke-19. Hukum berhijrah dari negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam sampai hari kiamat. Dan juga hijrah secara maknawi sampai hari kiamat. Yaitu berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan sampai hari kiamat. Berpindah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang selanjutnya yang ke-20 dalam buku terjemahan Anda yang nomor 12 yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik, subhanallah. Orang, kalau ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memberikan orang-orang lain yang menghinanya. Agar orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Paham? Kalau ada si fulan ingin dimuliakan oleh Allah, maka akan ada Allah sediakan orang-orang lain yang menghinanya. Sehingga orang ini nanti akan terlihat mulia. Paham? Seperti Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan, maka makhluk-makhluk seperti iblis, kemudian malaikat, sampai malaikat pun ya, mengatakan bahwa apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan yasfikud dima, meneteskan darah di bumi sebagaimana jin meneteskan darah di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memuliakan Adam dengan cara seperti itu. Itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama, ilmu-ilmu yang belum pernah diajarkan kepada para malaikat sehingga terlihat kemuliaan Adam alaihi salam. Maka begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin dimuliakan oleh Allah, maka akan ada orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menolongnya. Oleh karenanya, pelajaran kita dalam hati kita, ketika Anda dihinakan orang, direndahkan orang, maka jangan sedih. Itu sebenarnya cara lain Allah ingin memuliakan seseorang. Paham ya, para ikhwah? Cara lain Allah ingin memuliakan seseorang dengan Allah menyediakan untuk orang tersebut orang-orang yang menghinanya. Taib, yang faedah yang ke-21 yaitu di halaman 295 dalam buku terjemahan Anda nomor 13. Itu sebenarnya faedah yang ke-21 ya dalam buku aslinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat perbedaan antara hijrahnya Musa keluar dari kaumnya dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah. Ya. Dan lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad Musa alaihi salam keluar dari Mesir karena mengkhawatirkan dirinya dan kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir diketahui musuhnya. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Musa. Akan tetapi, nah ini lihat. Kemenangan untuk Rasul dengan perbuatannya sendiri dan para sahabatnya. Melalui tangan-tangan mereka, Allah menghukum musuh-musuhnya. Sedangkan kemenangan Nabi Musa dan kaumnya melalui mukjizat. Itu bedanya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang dengan tangannya, dengan penaklukan kota Mekah, dengan perang Badar, dengan perang Ahzab, perang Khandaq, perang Hunain dan macam-macam perang. Ya, dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang. Adapun Nabi Musa dimenangkan oleh Allah dengan apa? Mukjizat. Di situ bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, yang ke-22, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati Allah, dan ini penting, tentang penanggalan. Penanggalan Rasulullah umat Islam. Sebelumnya saya ingin ingatkan, kaum muslimin harus loyal terhadap agamanya. Loyal itu cinta, loyal itu suka, loyal itu ingin selalu dekat, itu loyal. Nah, termasuk sikap loyal terhadap agama menggunakan penanggalan-penanggalan yang ditentukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu bulan-bulan qomariyah, penanggalannya berdasarkan penanggalan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pendapat yang kuat, yang benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan awal penanggalan untuk umat Islam adalah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kenapa? Kenapa tidak dijadikan bulan Ramadan misalkan, padahal kan bulan penuh berkah, atau dijadikan penanggalan Rasulullah dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau tidak menjadikan penanggalan Islam dimulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, tapi malah yang dijadikan penanggalan Islam adalah ketika hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah karena hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bibit mulai kejayaan agama Islam. Itulah sebabnya. Jadi ceritanya pada ikhwan yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asalnya ingin memakai atau diberikan usul memakai kalender yang dipakai oleh orang-orang Persia. Orang-orang Persia itu agama apa? Majusi. Tapi beliau tidak suka. Ya. Kemudian ada orang-orang yang mengusulkan agar sesuai dengan kalender Romawi. Romawi beragama apa? Nasrani. Tapi beliau pun tidak suka. Karena agama Nasrani atau orang-orang Romawi memberikan kalender berdasarkan Raja Iskandar bin Malbis Al-Makduni. Ya. Alexander yang agung. Maka tidak mau Umar bin Khattab pada waktu itu. Dan ingat, penanggalan dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penanggalan dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nanti saya akan ringkas ya, saya cerita dulu nanti saya akan ringkas biar antum mudah mencatatnya nanti. Sebab kenapa terjadi penanggalan? Jawabannya adalah karena agar memudahkan dalam hukum-hukum Islam. Hukum talak ada 3 bulan ya. Kemudian berkaitan dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan Islam seperti puasa, hari raya, haji, maka harus ada penanggalan. Itu sebabnya. Ya, sebab kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau menjadi khalifah, beliau membuat penanggalan. Karena ada sebab-sebab yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin dan juga ibadah kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya ulangi Poin pertama tentang penanggalan, faedah yang ke-22 ya, bahwa yang pertama kali meletakkan penanggalan adalah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dijadikan sandaran tatkala penanggalan adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hijrah adalah mulai kejayaan kemuliaan kaum muslimin. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau mengikuti penanggalan atau kalender orang-orang Persia, Romawi, ya, karena itu Majusi ataupun Nasrani ataupun Yahudi. Sedangkan Islam mempunyai sejarah tersendiri. Yang ketiga, yang keempat, sebab kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan atau meletakkan penanggalan-penanggalan, dikarenakan karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk kepentingan kaum muslimin dan juga untuk kepentingan ibadah-ibadah kaum muslimin. Dan ada sebab secara rinci, yaitu disebutkan oleh penulis di sini, dihadapkan pada satu bukti dokumen untuk seseorang atas orang lain yang di dalamnya dinyatakan pada bulan Syaban. Umar bertanya kepadanya, apa yang kau maksud bulan Syaban tersebut? Bulan Syaban tahun ini atau tahun kemarin atau akan datang? Nah, makanya harus ada tahun, ya, penanggalan tahun ke-1 Hijriah, tahun ke-2 sekarang sampai tahun 1439 Hijriah. Jadi ada dokumen, orang ini mengadu dia punya hak terhadap si fulan. Ditulis di dalam dokumen tersebut bulan Syaban batasan maksimalnya. Ini bulan Syaban bulan tahun kapan? Tahun kemarin kah atau sekarang kah atau yang akan datang kah? Nah, ini yang saya maksud bahwa sebab kenapa Umar bin Khattab melakukan penanggalan terhadap umat Islam, karena untuk kepentingan urusan kaum muslimin dan juga ibadah-ibadah kaum muslimin. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa penanggalan itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi dalilnya pun ada dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama. Nah, ini penanggalan. Ya, hari pertama Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, beliau singgah di Bani Amr bin Salim bin Amr, kemudian beliau mendirikan masjid yang disebut dengan masjid apa? Quba. Itu penanggalan. Itu dalil dari Al-Quran tentang penanggal. Surat At-Taubah ayat 108. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penanggalan bukan bid'ah, tetapi ijma' sahabat. Kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan kesepakatan para sahabat adalah dasar hukum yang kuat. Ijma'. Dasar hukum yang kuat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, bab yang keempat selesai setelah berbulan-bulan kita bahas bab ini. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa dimaklumi. Ya, yang baru hadir, alhamdulillah pas selesai. Siapa yang baru pertama kali hadir sejarah? Ya, nah, ini pas selesai kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan membahas bab yang kelima, sampainya beliau di Madinah hingga berakhirnya peperangan dengan Bani Quraidah. Ya. Baik. Sebagai seorang muslim, kita diharapkan tidak menjadikan orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai orang yang terpercaya bagi kita. Pada zaman ini adalah sangat lazim kita bekerja bersama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan tidak jarang pula kita berbagi pandangan dan visi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana sebaiknya menyikapi keadaan ini dengan bijak? Jawabannya adalah Tidak mengapa bekerja sama dengan orang selain agama Islam dalam perkara-perkara duniawi. Adapun dalam perkara-perkara ukhrawi ataupun yang berkaitan dengan agama, maka tidak boleh. Seperti misalkan tentang menjadikan pemimpin orang kafir. Ini enggak boleh. Dan itu ijma'. Ya, itu ijma'. Kaum muslimin bersepakat dari mulai abad ke-4 ke-5 Hijriah bahwa tidak boleh seorang muslim dipimpin oleh seorang kafir. Kenapa? Karena dua sebab. Karena pemimpin akan mengurus urusan kaum muslimin. Dan yang kedua, pemimpin akan mengurus ibadahnya kaum muslimin. Dan itu tidak bisa diurus kecuali oleh seorang muslim. Dan terbukti ketika salah satu provinsi di negeri ini, bahkan ibu kota negara ini, dipimpin oleh orang kafir, bahkan di provinsi-provinsi lain selain Jakarta, dipimpin oleh orang kafir, maka yang ada adalah urusan kaum muslimin diurus tidak becus. Ya? Dan juga ibadah-ibadah kaum muslimin diurus tidak becus. Karena dia memang bukan orang muslim. Nah itu dia. Ya wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa berurusan dengan orang kafir, bekerja sama, kemudian membuat sebuah kontrak kerja misalkan. Tidak mengapa. Asalkan bukan dalam perkara yang berkaitan dengan ukhrawi, akhirat, atau yang ada kaitannya dengan ibadah. Wallahu a'lam. Lebih utama kota Mekah atau Madinah? Kota Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Madinah adalah tempat tujuan hijrah. Maka jawabannya keduanya utama. Meskipun ada hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan salah satu dari keduanya. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Makkata harramahullahu Ibrahim." Harrama Ibrahim. Inna Ibrahim harrama Makkah. Hadisnya begitu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mensucikan kota Mekah. Wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah. Dan aku mensucikan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Wa inna Ibrahim da'a li ahliha. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keberkahan rezeki untuk penduduk kota Mekah. Wa inni da'autu li ahli al-Madinah di'fai mada Ibrahim. Dan sesungguhnya aku berdoa untuk kota Madinah, keberkahan penduduk kota Madinah, dua kali lipat dari keberkahan untuk penduduk kota Mekah. Nah ini menunjukkan bahwa dua-duanya utama, tapi Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk penduduk kota Madinah dua kali lipat. Dalam hadis yang lain, contoh, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina makkata aw ashad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah, atau lebih cinta lagi. Nah ini menunjukkan ada dua-duanya dicintai. Tetapi Rasulullah SAW ingin lebih mencintai kota Madinah. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan kota Mekah lebih utama dibandingkan kota Madinah. Kota Madinah lebih utama dibandingkan kota Mekah. Tidak bisa. Tetapi secara keistimewaan barokah beribadah di dalamnya, kota Mekah lebih utama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat beribadah kepada Allah yang berada di Bakkah, yang penuh dengan berkah. Para ulama mengatakan kenapa beribadah di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu penuh dengan berkah, karena di dalamnya litadha'u fil-'amali fi. Beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Di kota Madinah juga dilipatkan, tetapi tidak seperti di kota Mekah. Satu sholat 100.000. Senilai dengan 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Satu sholat. dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan di kota Madinah hanya 1000. 1000 itu pun bukan hanya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Nah, jadi dua-duanya mempunyai keistimewaan. Wallahu a'lam. Apa maksud salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fiik. Bagus pertanyaan ini. Para ikhwah, maksud kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah yang salam yang banyak atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah terhadap nabi maksudnya adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'i Abu Aliyah rahimahullah. Salatullah sana'uhu fil mala'il a'la. Salawatnya Allah terhadap makhluknya, baik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan terhadap manusia, ya. Ketika ada hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis saff. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada di saf yang kanan ketika salat. Makanya kalau seandainya kita salat, maka berusaha mengambil saf yang kanan, tapi kalau penuh, maka isi yang kiri, jangan isi yang kanan. Ya. Tetapi untuk saf yang kedua, isi dari mulai tengah, kemudian ke kanan, baru ke kiri. Saf ketiga, tengah, kanan, kiri. Jangan ambil yang kanan. Ya, karena awal mula saf adalah di tengah, di belakang imam. Baik. Arti salatnya, salawatnya Allah untuk makhluknya adalah pujian Allah terhadap para malaikatnya. Allah memuji makhluk tersebut termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Adapun arti selawatnya malaikat terhadap makhluk-makhluk Allah adalah maksudnya malaikat mendoakan agar makhluk tersebut termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mendoakan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah pantas kita mendoakan Rasulullah? Pantas, karena itu syariat. Karena itu syariat. Nah, ini para ikhwah. Dan saya ingin mengingatkan di sini. Sekarang banyak di sosial media orang-orang yang bersolawat. Bahkan anak-anak kecil kadang-kadang diajarkan untuk bersolawat. Dan kemudian diupload di sosial media. Ketahuilah bahwa bersolawat atas Nabi amalan paling utama. Salah satu amalan utama. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan memujinya di hadapan para malaikat 10 kali. Tetapi ingat, kedudukan bersolawat di bawah kedudukan baca Al-Quran. Maka jangan sampai solawat kita mengalahkan bacaan Al-Quran kita. Pernah terjadi sebuah penelitian di sebuah daerah tentang rating pembacaan kaum muslimin. Sebagian dari survei tersebut, rating pembacaan solawat nomor satu. Sedangkan pembacaan bacaan Al-Quran yang lebih utama menjadi nomor 9. Solawat, ada solawat ini, ada solawat itu, ada solawat ini, ada solawat itu. Bahkan yang dibaca bukan solawat-solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Solawat-solawat yang ada ribuan tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dibuat oleh orang-orang masa kini. Ini lebih istimewa pembacaannya dibandingkan pembacaan Al-Quran. Ini keliru dan pasti keliru itu. Sepakat pasti. Yang ahli solawat pun seperti itu, sepakat. Pembacaan Al-Quran semestinya ratingnya bukan tinggi hanya di dalam bulan Ramadan saja. Tetapi bahkan setiap malam dari malam-malam kaum muslimin. Karena di dalamnya terdapat berkah, di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat ketenangan, dan semisalnya. Nah, ini perlu dirubah. Ya. Apalagi di zaman sekarang, kadang-kadang manusia itu memang sukanya berdendang. Ya. Kadang-kadang bersolawat bukan hanya sekedar solawat, tetapi dendangnya itu yang dicari. Dan yang lebih ironi lagi, yang berdendang perempuan dimasukkan ke sosial media. Perempuannya cantik, luar biasa. Ya. Yang mendengar lakiannya terliur-liur. Nah, ini tidak benar. Ini bukan malah mendatangkan pahala, tetapi malah mendatangkan maksiat, dosa terlihat kepada perempuan. Ya. Ada perkara menarik. Saya hari kemarin atau beberapa hari yang lalu membuat di dalam Instagram saya masakan, saya masak bareng dengan istri. Kemudian ada yang protes, "Ustaz, tangan istri antum kelihat, berapa banyak dosa yang mengalir gara-gara melihat." Kemudian saya katakan, "Wahai saudaraku, itu telapak tangan, bukan tangan. Dan telapak tangan bukan aurat." Kemudian saya cek Instagram dia. Bukan hanya telapak tangan yang diperlihatkan, wajah istrinya satu-satunya dilihatkan. Ini heran. Dia menganggap kita harus jadi malaikat, ustaz harus jadi malaikat, istri ustaz harus jadi bidadari, enggak boleh salah. Ini aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya berpesan di sosial media, saya pesan kepada wanita-wanita yang cantik, yang suaranya merdu, jangan berdendang walaupun bersolawat. Kenapa? Karena itu menjadi godaan bagi laki-laki. Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar rumah, maka dia akan diperindah oleh syaitan. Baru keluar rumah saja. Ini bagaimana sambil berdendang? Dengan suara yang soundnya disangat, sudah dimix di dalam studio. Sehingga terlihat menjadi indah sekali. Ada lagi fenomena memperlihatkan keharmonisan suami istri dengan memperlihatkan wajah sang istri. Ini tidak benar. Suami istri saling bersolawat pakai selfie begitu. Istrinya suaranya bagus, suaminya juga suaranya bagus, berdendang berselawat. Ini tidak benar. Kenapa para ikhwah? Karena bisa menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Godaan bagi si suaminya nanti, meskipun ini boleh, tapi mungkin akan menyulitkan hidupnya. Nanti ada perempuan-perempuan yang ingin menjadi istri keduanya, ketiganya, keempatnya. Jangan salahkan dirinya. Mas, saya juga ingin bersolawat bersamamu. Ya, sebagaimana istrimu bersolawat bersamamu. Kan boleh. Boleh tidak? Boleh. Istri dua, ketiga, keempat, boleh. Ya, dan harus semangat untuk itu. Belum kedawani tapi. Jarah dah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati itu. Saya nasihatkan, nasihat dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa seorang wanita hendaklah dia mencontoh bidadari-bidadari yang ada dalam surga. Hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang matanya indah, yang tertutup di tenda-tenda. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sedikit pun oleh satu orang manusia pun atau satu jin pun. Apalagi diperlihatkan, ya. Nah, ini lagi model nih. Jadi dua hal yang saya ingatkan. Yang pertama, rating pembacaan Al-Qur'annya harus lebih tinggi di tengah kaum muslimin, bukan hanya sekedar bersolawatnya saja. Dan kadang-kadang solawatnya harus berdendang, tidak mesti harus berdendang. Dan solawat yang paling utama dengan kesepakatan seluruh ulama, solawat Ibrahimiyah. Bukan solawat-solawat orang-orang yang dibuat oleh orang-orang di zaman sekarang. Bukan. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang beliau ketika mengajarkannya ditanya. Dan ketika ditanya beliau diam dulu. Karena belum dapat wahyu. Ketika dapat wahyu baru beliau sampaikan. Menunjukkan keistimewaan salawat tersebut. Yang kedua, para wanita yang bagus rupanya, yang cantik dan bagus suaranya, maka jangan berdendang dengan bersolawat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dimasukkan ke media sosial, dilihat oleh jutaan orang. Ini termasuk daripada membuat godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun dia sedang bersolawat. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com